Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqq tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemarin sudah menyelesaikan tafsir ayat yang ke-7 sampai ke-9 dari surah Al-Mumtahanah. Ya, di antara ayatnya adalah لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah sahnya Asma bintu Abi Bakrin yang kedatangan ibunya yang saat itu masih kafirah, yang bernama Kutailah bintu Abdul Uzza, istri pertama Abi Bakar As-Siddiq. Ya, saat itu datang membawa hadiah, membawa pakaian, membawa kulit-kulit samak yang saat itu nilainya sangat mahal. Maka kemudian Asma bintu Abi Bakar bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah diam sampai turun ayat ini. Ya, sampai turun ayat ini. Kemudian Siliha sambunglah silaturahim dengan ya ibu tersebut, yaitu ibunya Asma bintu Abi Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq punya istri 4. Abu Bakar Siddiq punya istri 4. Yang pertama ini adalah Kutailah bintu Abdul Uzza. Ya, ibu daripada Asma bintu Abi Bakar dan Abdullah bin Abi Bakar. Adapun dia masuk Islam atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat masuk Islam, ada yang berpendapat tidak masuk Islam. Ini istri pertamanya. Adapun istri keduanya adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman ini sahabiyah, termasuk sabiqun al-awwal, termasuk muhajirah. Ibunya dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Istri yang ketiga adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini adalah jandanya dari Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia syahid dalam perang Mekah, yang kata Rasulullah isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, yaitu maksudnya untuk istrinya, yaitu Asma bintu Umais. Ya, istri yang ditinggal oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan punya anak dari Asma adalah Muhammad bin Abi Bakar. Ya, Muhammad bin Abi Bakar yang lahir saat waktu Mekah, yang para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk sahabat, apakah tabi'in. Kemudian yang keempat istri beliau adalah Habibah fil kharijah, ya, Habbah bintu Kharijah, ya, punya anak namanya Ummu Kulthum bintu Abi Bakar, ya, adalah istri si Abu Bakar, istrinya 4, berarti anaknya berapa tadi? 6, ya. Abdullah, Asma, kemudian Abdurrahman dan Aisyah, kemudian siapa? Muhammad dan Ummu Kulthum. Itu anak-anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Yang berbeda pendapat tentang Islamnya atau tidak itu adalah Qutailah bintu Abdul Uzza, dia masuk Islam atau tidak. Adapun yang lainnya ada sahabiah, baik itu Ummu Ruman, dia termasuk Sabiqunal Awalun, dia termasuk Muhajirah, Asma bintu Umais tentu saja ya sahabiah, dan Habibah bintu Kharijah adalah sahabiah Ansariyah, ya sahabat dari Madinah, sahabiah Madinah. Al-Khazrajiyah termasuk dari suku Khazraj. Ini adalah istri-istrinya sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ayat yang 10-11 dari surah Al-Mumtahanah. Qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famhinuhun Allahu a'lamu biimanihin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang-orang wanita-wanita yang beriman yang hijrah, maka ujilah mereka. Ujilah mereka, Allahu a'lamu biimanihin, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu ketahui mereka adalah wanita beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun, ya, mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan mereka orang kafir tidak halal untuk dinikahkan dengan wanita-wanita yang beriman. Wa atuhum ma anfaqu, datangkanlah kepada mereka apa yang mereka infakkan. Wala junah alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, dan tidak mengapa bagi kalian jika ingin menikahi mereka, kalian memberikan ujur, memberikan mahar-mahar mereka. Wala tumsiku bi'iswamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, dan jangan kalian tahan mereka di bawah kekuasaan orang-orang kafir, jangan biarkan mereka dinikahi oleh orang-orang kafir, ya. Was'alu ma anfaqtum, mintalah kepada mereka apa yang kalian infakkan, dan mintalah kalian mereka terhadap apa yang mereka keluarkan. Nanti akan diterangkan apa maksud daripada ayat ini. Dzalikum hukmullah, itu adalah hukum Allah, yahkum bainakum, yang Allah hukumi di antara kalian. Wallahu alimun hakim, dialah Allah yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Fa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufari fa'aqabtum, kalau terluput ya bagi kalian sesuatu dari istri-istri kalian, ya, sehingga mereka lari kepada orang-orang kafir, fa'aqabtum, maka hukumlah mereka. Fa'atul ladina zahabat azwajuhum mislama anfaqu, dan tantangkanlah, ya, kepada orang-orang yang telah pergi istri-istri mereka sesal apa yang mereka keluarkan dari infak. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian dengannya beriman. Nanti akan diterangkan perincian daripada ayat ini karena terkait tentang hukum fikih juga. Nah. Berkata Imam Nukri rahimahullahu taala, taqaddama fi surat al-Fath fi sulh Hudaybiyah. Telah lewat pada surat al-Fath mengenai sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, alladhi waqa'a baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kuffari Quraisy, yang terjadi perjanjian perdamaian Hudaybiyah ini antara Rasulullah dan antara orang-orang kafir Quraisy. Kana fihi, di antara isi perjanjiannya, ala ayyatika minna rajulun wa in kana ala dinik illa radadahu ilaina, yaitu tidaklah seorang yang datang kepadamu dari golongan kami, golongan Quraisy, yang dia di atas agamamu, dia muslim, kecuali engkau harus kembalikan dia. Ini saat masa perjanjian Hudaybiyah ini. Wa fi riwayatin ala annahu la yaqika minna ahadun wa in kana ala dinik illa radadtahu ilayya. yaitu tidaklah datang kepadamu seorang pun dari kalangan kami, dari kalangan Quraisy, yang memeluk agamamu kecuali engkau harus kembalikan dia kepadaku, kepada kami, yaitu kepada Quraisy. Nanti ada kisahnya. Demikian ditafsirkan oleh Urwah, Dhahak, Abdurrahman, Zaid, Zuhri, Muqatil, Hayyan dan Sudi. Fa hadhihi riwayah, sehingga atas riwayat ini takunu hadhil ayat muhassisatan li sunnah. Sehingga ayat ini muhassasah li sunnah atau muhassisah li sunnah, bisa mentakhsis hukum yang ada di dalam sunnah nanti dalam hadis. Takhsis itu artinya lebih mempersempit keumuman dari sebuah dalil. Ya, bisa Al-Qur'an ditakhsis oleh sunnah atau sunnah ditakhsis oleh Al-Qur'an. Ya, itu dibahas dalam usul fiqh. Wa hada min ahsani amsilati dzalika wa athariqati ba'd as-salaf nasikhatun. Dan ini adalah contoh yang paling bagus ya dalam bab itu, bab nasikh wa mansukh, am khas, dan sebagian ulama salaf menganggap itu adalah nasikh. Jadi secara asalnya yang namanya nasikh itu menghapus hukum yang telah berlaku. Jadi lafadznya masih ada tapi hukumnya dihapus. Itu nasikh secara asalnya. Tapi ulama salaf terkadang menyebutkan nasikh bukan maksudnya nasikh yang pertama ini, tetapi maksudnya adalah takhsis, pengkhususan dari sebuah keumuman dalil atau tabyin, penjelasan dari sebuah keumuman dalil. Ya. Sehingga makna nasikh mansukh dalam pemahaman yang dipahami oleh ulama salaf, istilah yang dipahami oleh ulama salaf, bukan hanya menghapuskan hukum, tetapi mentakhsis, mengkhususkan sebuah hukum dari keumumannya. Nah. Fa inna Allah amara ibadahu al-mu'minin idza ja'ahum an-nisa muhajiratun ayamtahinuhun. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya yang beriman ketika datang kepada mereka wanita-wanita yang hijrah dari Makkah ke Madinah, hendaknya untuk memberikan ujian kepada mereka. Ujian keimanan, tes. Fa in alimuhunna mu'minatin fala yazi'uhunna ilal kuffari. Kalau diketahui mereka benar-benar beriman, maka janganlah kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lahunna hillahum wa lahum yahilluna lahun. Ya. Wanita-wanita tersebut tidak halal bagi laki-laki kafir, dan mereka laki-laki kafir tidak boleh menikahi wanita-wanita yang beriman. Wa qad dzakarna fi tarjamati Abdullah ibn Abi Ahmad ibn Jahsh. Telah kami jelaskan dalam biografinya Abdullah bin Abi Ahmad ibn Jahsh, atau lebih dikenal dengan Abdullah ibn Jahsh, dalam Musnad al-Kabir, dari jalan periwayatan Abi Bakr ibn Abi Asim dari Muhammad bin Yahya al-Dahli an Ya'qub ibn Muhammad an Abdullah Abdul Aziz ibn Imran an Majma' ibn Ya'qub an Husain Sa'ib an Abi Lubabah an Abdullah ibn Abi Ahmad. Dari Abdullah bin Abi Ahmad ibn Jahsh beliau menceritakan, hajarat Ummu Kulthum bintu Uqbah ibn Abi Mu'id fil hijratin. Fakharaja akhwaha Ammarah wal Walid hatta qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Kulthum bintu Uqbah ibn Abi Mu'id berhijrah, maka keluar zamannya dua darahnya, Ammarah dan Al Walid, sampai datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu fiha ayyaruddaha ilayhima. Maka Rasulullah berbicara kepada keduanya untuk mengembalikan Ummu Kulthum kepada mereka, kepada dua saudaranya. Ya. Fa naqadallahu al-ahda bainahu wa bain musyrikin fil nisa'i khassatan. Maka Allah Subhanahu wa taala batalkan perjanjian antara Rasulullah dan orang musyrikin dalam sulh Hudaibiyah khusus terkait perkara wanita. Jadi yang laki-laki tetap dikembalikan ke orang-orang Quraisy, khusus wanita itu dibatalkan, tidak dikembalikan, tapi diuji. Famana'ahum ayarudduhunna ilal musyrikin. Tapi kemudian mereka menolak untuk dikembalikan kepada kaum musyrikin. Wa anzalallahu ayatil imtihan. Maka kemudian turunlah kepada mereka ayat ujian ini. Ya, ayat ujian ini. Yaitu saudaranya itu tidak mau mengembalikan Ummu Kulthum ke orang-orang musyrikin. Sehingga turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'al mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang iman, kalau datang wanita-wanita beriman kepada kalian untuk hijrah, maka ujilah mereka. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir al-Tabari, qala hadatsana Abu Kuraib, qala hadatsana Yunus ibn Bukair, an Qais ibn Rabi' an al-Aghar ibn Sabah, an Alif ibn Husain, an Abi Nasr al-Azdi. Dari Abi Nasr al-Azdi, beliau mengatakan, su'ila Ibnu Abbas, kaifa kana imtihanu Rasulullah SAW an-Nisa. Bagaimana, Ibnu Abbas suatu ketika ditanya, bagaimana Rasulullah memberi ujian kepada wanita, diuji wanita tadi beriman atau tidak. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, kana yamtahinuhunna billah ma kharajat min ba'di zawjin, min bughdi zawjin. Wabillahi ma kharajtu raghabatan an ardi ila ard, wabillahi ma kharajtu iltimasa dunya, wabillahi ma kharajtu illa hubban lillah wa rasulih. Sumpahnya adalah wanita tersebut suruh bersumpah, suruh mengatakan billahi demi Allah, ma kharajtu min bughdi zawjin, aku bukan lari dari Mekah, pergi dari Mekah karena sedang ada masalah dengan suami. Ya barangkali di pelarian saja, maka disuruh sumpah demi Allah, aku tidaklah keluar dari Mekah karena sedang dimarahin suami. Wabillahi ma kharajtu rahbatan an ardin ila ard, demi Allah aku tidaklah keluar dari Mekah hanya ingin pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Wabillah, dan demi Allah, ma kharaju iltimasa dunya, demi Allah aku bukan keluar dari Mekah untuk mencari dunia. Wabillahi ma kharajtu illa hubban lillahi wa rasulih, demi Allah tidaklah aku keluar dari Mekah kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diriwayatkan oleh sisi yang lain dari Al-Khari bin Sabah, dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari jalan riwayatan yang sama, dan disebutkan wa dzakara fihi anna alladzi kana yahlifuhunna an amri Rasulillah lahu Umar bin Khattab. Dan yang menyampaikan kepada mereka, kepada wanita dari Rasulullah, adalah Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Umar, Umar kemudian menyumpah wanita-wanita yang tadi datang hijrah. Maka disumpah, demi Allah aku tidak hijrah karena dimarahin suami. Demi Allah aku tidak hijrah karena ingin pindah dari negeri ke negeri yang lain. Demi Allah aku tidak hijrah karena mencari dunia. Demi Allah tidaklah aku hijrah kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu diuji dengan ujian itu. Makanya ini suratnya namanya surat mumtahanah, surat ujian, wanita yang diuji. Wa qala al-Awfi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adapun dari riwayat al-Awfi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam ayat ini, beliau menafsirkan, kana imtihanuhunna ayyashhadna alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa anna muhammadan abdullah wa rasulah. Ujian yang diberikan kepada wanita tersebut adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, ada dua penafsiran di sini. Ujian yang diberikan. Jadi kita urut dulu. Saat sulh Hudaibiyah, Rasulullah dan orang musyrikin Quraisy mengadakan perjanjian, tidaklah datang ya orang Quraisy yang beriman pada Nabi datang ke Madinah kecuali harus dikembalikan ke Madinah. Nah, suatu ketika Ummu Kulsum dengan dua saudaranya hijrah. Ya. Maka ketika suruh dikembalikan, ya tidak mau, maka turunlah ayat ini, yaitu dikhususkan bagi wanita tidak dikembalikan ke Makkah. Laki-lakinya suruh balik lagi. Suruh sabar. Ya, suruh sabar di sana. Nanti ada hikmahnya. Nanti hikmahnya ya, kaum muslim bisa umrah, bisa haji, yang akhirnya ujungnya nanti pembukaan kota Makkah. Itu hikmahnya. Wa qala Mujahid, famtahinuhun fas'aluhunna amma ja'a bihin. Arti famtahinuhun, ujilah mereka, itu tanyalah kepada mereka dengan tujuan apa mereka datang. Fa idza kana ja'a bihinna ghadba 'ala azwajihinna aw sakhatan aw ghayrahu am yu'amman farji'uhunna ila azwajihinna. Kalau mereka datang dari Mekah ke Madinah karena sedang marah, sedang marahan dengan suami-suami mereka, atau karena dia ibaratnya melarikan diri, minggat begitu ya, mohon maaf ya bahasanya, dari suaminya, atau dengan alasan yang lain, bukan karena alasan Allah dan Rasulnya, alasan dunia, alasan pengen pindah rumah, alasan pengen dapat dunia, maka mereka lam yu'amman, belum diterima persaksian keimanannya ya, karena meniatkan yang lain. Farji'uhunna ila azwajihin, maka kembalikanlah mereka ke suami-suami mereka. Wa qala Ikrimah yuqalu laha, maka berkata Ikrimah, dikatakan bagi wanita yang datang tadi, ma ja'a bika illa hubballah wa rasulullah ya. Dikatakan kepadanya, apakah datang, tidaklah engkau datang kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma ja'a bika ishqa rajulin minna wala firar min zawjik ya. Dan tidaklah ya wanita tersebut datang karena senang dengan laki-laki yang ada di Madinah, atau karena lari dari suaminya yang ada di Mekah. Jadi intinya dirinci, dia datangnya itu tujuannya tidak lain tidak bukan karena cinta Allah dan Rasulnya, bukan karena pengin laki-laki yang ada di Madinah, atau bukan karena lari dari suaminya yang ada di Mekah. Ya, barangkali kabur seperti itu, maka harus dikembalikan. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah, famtahinuhun, ujilah mereka. Qala Qatadah, berkata Qatadah, kana mihnatuhunna ayastahlifna billahi ma akhrajakunna nushuzu wa ma akhrajakun illa hubbul islam wa ahlu wa hirsun alaihi fa in kulna dzalika qubila dzalika minhunna. Ujian adalah mereka diambil sumpahnya, yaitu tidaklah mereka keluar dari Makkah karena nusyuz, karena durhaka terhadap suami, dan tidaklah mereka keluar kecuali memang cinta kepada Islam dan ahli Islam dan semangat untuk belajar Islam. Kalau mereka mengatakan demikian, maka diterima dari mereka sumpahnya. Jadi diambil sumpahnya, kamu datang karena apa? Bukan karena lari dari suami, dan memang datangnya itu benar-benar karena cinta Islam, cinta Allah dan Rasulnya. Kalau kan yang lain alasan duniawiyah, maka dikembalikan ke Makkah. Wa qauluhu fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian ketahui mereka itu beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Fihi dalalatun 'ala anna al-imana yumkinul ittila'u 'alayhi yaqinan. Ini dalil bahwasanya iman itu bisa diketahui secara yakin, ini orang beriman. Karena iman itu bukan hanya di dalam hati, tapi dalam lisan dan dalam perbuatan. Sehingga kita bisa lihat secara yakin dia orang yang beriman. Kenapa? Ucapan, tindakan, keyakinannya sudah teruji. Demikian pula orang munafik, walaupun dia menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya, maka Allah katakan, ya, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Benar-benar engkau akan mengetahui kemunafikan orang-orang munafik itu dari ketergelinciran lisannya. Ya. Apa bentuk ketergelinciran lisannya? Banyak contohnya. Misalkan lihat contoh-contoh tafsir-tafsir kemarin mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mencela Rasulullah, yang mengejek para sahabat, yang ketika datang hukum, kemudian mereka berusaha untuk menggembosi ketika perang, rupanya mereka membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ketika ada masalah Yahudi dan Muslim, mereka biasanya ya Yahudi, kaum musliminnya disalahkan. Nah inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga yang namanya kemunafikan itu pasti akan mereka nampak dari ucapannya. Walaupun mereka buat masjid, masjid diror, orang munafik buat masjid, masjid diror, yang akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan masjid tersebut. Di mana tujuan mereka adalah untuk mengacaukan persatuan kaum muslimin, untuk menarik supaya orang salatnya di masjidnya mereka, padahal untuk menanamkan kekufuran-kekufuran. Ya, untuk supaya benci kepada Rasulullah dan kaum muslim. Ini masjid. Ya. Sehingga perlu diperhatikan bahwasanya keimanan itu bisa dilihat, bisa kita telaah. Dan keimanan dan kemunafikan juga sama, bisa kita tahu. Dengan apa? Ya dengan ucapan. Ucapan dia. Orang yang beriman, walaupun kita tidak tahu isi hatinya, tapi yang namanya isi hati itu bisa kita melihatnya dengan qarinah, bukan melihatnya secara langsung. Dengan qarinah, dengan apa? Dengan ujian. Dengan ujian, cobaan, fitnah, dia sabar, tetap di atas Islam. Lisannya lurus, maka kemungkinan besar hatinya juga lurus. Ya. Karena terkadang orang kalau lisan bisa ngomong saya Islam, saya mukmin. Tapi ketika dapat ujian sedikit, dia kemudian lisannya mencela Allah, mencela syariat, mencela sunnah, ya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Berarti hatinya tidak beriman atau imannya ya seperti imannya sarang laba-laba, sangat ya sangat lemah. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin. Ingat, karena iman itu mencakup tiga, hati, lisan, dan perbuatan. Maka ketika lisan dan perbuatannya istiqomah, kemungkinan hatinya demikian. Ketika lisan dan perbuatannya tidak istiqomah, bahkan lebih mencela orang-orang yang beriman, maka hatinya pun kurang lebih demikian. Ya, kurang lebih demikian. Wa qawluhu lahunna hillul lahum wa lahum yahlunna lahun. Mereka tidak halal bagi orang kafir, orang kafir tidak halal bagi mereka. Hadhil ayah yallati ya hurimatul muslimatu 'alal musyrikin. Ayat inilah yang mengharamkan wanita-wanita yang muslimah dinikahi oleh orang-orang musyrikin. Wa qad kana jaizan fi ibtida'il Islam ayat zawwajal musyrikul mu'minata. Pada awal-awal keislaman, ketika di Makkah, orang musyrik masih boleh menikahi wanita yang beriman di awal Makkah. Walihada kan Abu al-As bin Rabi' zawju ibnati Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Oleh karena itu Abu al-As bin Rabi' menjadi suaminya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Mantu pertamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang kafir, tapi menikahnya ketika Rasulullah belum jadi nabi. Ketika belum diangkat jadi nabi, ya beliau sempat mantu pertama yaitu Abul As bin Rabi'. Suaminya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Tapi kemudian ya saat Abul As bin Rabi' ini ketangkap oleh pasukan kaum muslimin saat perang Badar, menjadi tahanan perang, ya kemudian dibebaskan, dikembalikan ke kaum musyrikin. Tapi setelah itu datang lagi dalam keadaan masuk Islam. Ya, dalam keadaan masuk Islam. Ini adalah mantu bersamanya Rasul, yaitu Abul As ibn Rabi'. Catat ini ya, suaminya daripada Zainab. Mantu kedua siapa? Mantu keduanya Rasul siapa? Mantu keduanya siapa? Siapa? Utsman bin Affan dari Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tapi tidak berbarengan. Mantu yang ketiga Rasul siapa? Ali bin Abi Thalib. Adapun anak laki-laki beliau tidak ada yang hidup sampai dewasa. Ya, seperti Al-Qasim, anak laki-laki pertama beliau meninggal dunia. Kemudian Ibrahim juga meninggal dunia saat masih masa menyusui. Kemudian ada mengatakan lagi At-Tahir dan At-Tayyib. Ada yang mengatakan anak laki-laki beliau empat, ada yang mengatakan cuma dua. At-Tahir dan At-Tayyib adalah julukan bagi Al-Qasim atau Ibrahim. Ini yang masyhur dua ya, Al-Qasim dan Ibrahim. Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi meninggalnya sebelum dewasa. Nah, saat Ibrahim meninggal terjadilah gerhana. Kemudian kaum muslimin heboh. Wah, ini gerhana karena wafatnya Ibrahim. Maka kemudian Rasulullah SAW naik mimbar saat salat khusuf dan mengatakan innahuma ayatani min ayatillah la yankhifani limau'in 'adzim wala li hayatih. Ya, bahwasanya gerhana matahari atau rembulan keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah, tidaklah terjadi gerhana karena matinya seseorang yang besar atau hidupnya seseorang yang besar, bukan. Tapi benar-benar ayat-ayat Allah li yukhawifa bihima badahu, untuk menakut-nakuti para hamba Allah, untuk menanamkan rasa takwa kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau mertuanya Rasul siapa? Mertuanya Rasul sambil murojaah. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Abu Sufyan. Itu adalah mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ya, mertuanya Rasul. Kalau Abu Bakar berarti ayahnya Aisyah. Kalau Umar ayahnya Hafsah. Kalau Abu Sufyan ayahnya siapa? Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, yang maharnya paling banyak. Maharnya paling banyak yang kalau dirupiahkan itu sampai 2M ya. 2M, bukan 2 ember, 2 miliar. Ya. Kalau istri Rasul rata-rata itu 12 uqiyah, 12 uqiyah itu sekitar 400 sampai 600 gram perak. Ya, berarti sekitar 20 sampai 25 juta maharnya. Adapun istri pertama Rasul, Khadijah, maharnya berapa? Maharnya 20 ekor unta yang dewasa. Kalau 20 ekor unta dewasa yang siap sembelih itu kurang lebih harganya sekarang 60 juta. Kalau dikali 20 berarti berapa? 1,2 M. Itu maharnya Rasul untuk Khadijah. Kita berapa M, Pak? Berapa M? Jadi Rasulullah walaupun mengucapkan khairun nikah aisyaruha mu'nuha, sebaik-baik nikah itu yang paling mudah biayanya, maharnya, walimahnya paling mudah. Tapi Rasulullah tidak seenaknya ngasih, oh paling mudah sedirham saja, dirham kan paling 35 ribu ya. Enggak begitu. Apalagi cuma sandal jepit. Saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin sepasang sandal jepit, utang. Nah, kayak yang seperti ini, enggak ada hardiri kita nanti ya. Jadi walaupun wanita yang terbaik minta maharnya jangan banyak-banyak. Tapi laki-laki kalau punya izzah, punya kehormatan, kasih yang banyak. Punya 100 juta kasih 100 juta. Uang itu untuk istri kita. Gitu ya. Jadi harus imbang, jangan nuntut istri maharnya rendah karena dia enggak mau ngeluarin uang banyak, bukan begitu. Uang itu untuk istri kita. Jadi jangan eman-eman. Rasulullah itu paling sedikit tadi sekitar 20-25 juta, 12 uqiyah, 400 sampai 600 dirham. Dirham. Itu paling sedikit. Sehingga kata Abu Hanifah, mahar paling sedikit itu 10 dirham. Ya, Abu Hanifah berpendapat mahar paling sedikit 10 dirham. 10 dirham itu sekitar nilainya 1 dirham itu sekitar 35 sampai 40 ribu. Berarti berapa? Sekitar 400 ribu ya. Jadi kalau mau terima mahar, minta mahar supaya kita keluar dari ikhtilaf, memang Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat enggak ada batas minimal ya, walaupun cincin besi bisa. Tapi kata Abu Hanifah minimal 10 dirham, yaitu 400 ribu sekitar itu. Jadi jangan sepasang sandal jepit, seperangkat alat sholat, dihitung dulu seperangkat alat sholatnya. Kalau cuma 100 ribu, menurut Abu Hanifah enggak sah. Kalau enggak ngasih mahar, dianggapnya zina. Na'udzubillah min dzalik. Kan hati-hati ya. Udah kadung, Ustaz. Si gimana ya? Kasih lagi istrinya. Nih, kemarin maharnya kurang, cuma seperangkat alat sholat. Kita tambahin lagi. 500 ribu kan selesai sudah. Apalagi yang lagi viral, seperangkat alat mati. Ya, kain kafan. Yes, kain kafan. Ya. Menurut para ulama, sebagian ulama itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Sebagian lagi mengatakan tidak mengapa. Ya, ikhtilaf di kalangan para ulama ya, yang membolehkan berdalilkan dengan sebuah bab dalam Sahih Bukhari ada bab ya mempersiapkan kafan sebelum mati. Tapi dirinci oleh Ibnul Munir, Zain Ibnul Munir bahwasanya persiapan itu kalau kita sudah yakin mau mati baru beli. Misalkan itu sudah sakit parah nih. Sudah sakit parah usianya sudah 70, akhirnya nyuruh anaknya, "Nak, beli kain kafan." Itu boleh. Ya, kenapa? Ya sudah sab'in, sudah 70 tahun, sudah sakit-sakitan, udah beli kain kafan saja. Itu boleh. Walaupun ahsannya orang yang mau meninggal itu bukan putus asa, tetapi hendaknya dia berhusnudzon. Berhusnudzon bahwasanya Allah akan mengampuni dia, bahwasanya dan seterusnya. Jadi kata Zain bin Munir dalam dinukilkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari, ya, kalaulah itu sunnah mempersiapkan kafan sebelum mati, niscaya para sahabat akan melakukan. Para sahabat tidak ada yang melakukan. Ya, tidak ada yang melakukan itu. Sehingga kata sebagian ulama, ya, mempersiapkan kain kafan jauh-jauh sebelum kita mati, apalagi kita lagi sehat, itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang su'udzon terhadap Allah, atau ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Si bagaimana? Yang penting kita tinggalin uang, kita mati nanti ahli waris kita juga akan beli sendiri. Ya, begitu ya. Nah, apalagi yang namanya kain kafan zaman dulu itu bukan kain kafan beli seperti zaman sekarang ya. Kalau dulu itu kain yang kita miliki di lemari kita, itulah yang akan mengkafani kita ketika mati. Tapi karena sudah zaman sudah berubah ya, kain kafan itu beli ya tidak mengapa. Intinya adalah kembali kepada tadi, yang namanya mahar itu jangan terlalu rendah. Itu nanti harga diri laki-lakinya enggak ada. Ya, begitu. Bisa dipahami ya? Kalau bisa punya izzah, punya kemuliaan. Nah, Rasulullah demikian. Jadi walaupun mengatakan yang terbaik, yang paling mudah, tapi Rasulullah tidak bermudah-mudah. Ngasihnya yang banyak, uang untuk istrinya. Toh biasanya kalau udah rumah tangga, lagi enggak ada uang juga kepakai juga sama kita. Kan begitu. Ya, lagi enggak ada modal, akhirnya gelang kalungnya istri dijual. Ya, lumrah lah namanya pengantin baru. Nah, jadi dulu Zainab, ya, qad kana muslimah wa huwa ala dini qaumi. Zainab muslimah, tapi saat itu Abul Asim Ar-Rabi itu masih musyrik. Falamma waqa'a fil asari yauma Badrin, maka ketika beliau tertangkap menjadi tahanan perang pada peperangan Badar, ya, ba'asat imra'atuhu Zainab fi fidaihi biqiladatin laha kanat liha Khadijah. Maka ketika tertangkap, istrinya itu Zainab bintu Rasulullah mengirim tebusan supaya dibebaskan. Nah, tebusan itu adalah kalung cindramata pemberian Khadijah ketika menikah. Jadi disunahkan ibu itu memberikan hadiah kepada anaknya ketika anak itu menikah. Ya, seperti Khadijah memberikan kalung untuk Zainab saat menikah. Falamma raaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha riqqatan syadidah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, maka Rasulullah langsung menangis. Rasulullah sedih. Ini kalungnya putri saya ini. Digunakan untuk menebus. Rasulullah sedih. Tetapi, nah ini fikih juga. Ketika orang itu sedang bersedih, apalagi yang dihadapi adalah putrinya atau keluarganya, maka Rasulullah tidak memberikan keputusan sendiri. Itu bagi seorang hakim atau seorang muslih itu yang ingin mendamaikan, itu jangan kebawa perasaan. Kalau kita menghadapi, mengadili, misalkan kita jadi hakim, yang ditangkap, yang diadili anak kita, kira-kira kita bisa adil enggak? Pasti perasaan main di situ. Ya. Perasaan akan bermain di situ. Maka Rasulullah, karena yang dihadapi adalah tebusan dari anaknya, apalagi dengan kalung pemberian cindramata dari ibunya Khadijah, dan Khadijahnya sudah meninggal, dan Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah, Rasulullah sedih dan menangis. Dan beliau, ya, dan akhirnya mengatakan bagi kaum muslimin, idza ra'aitum an tutliqu laha asiraha faf'alu. Kalau menurut kalian wahai kaum muslimin akan membebaskan Abul As bin Rabi karena tebusan ini, silahkan lakukan. Yaitu keputusannya diserahkan kepada kaum muslimin. Biasanya Rasulullah sebagai pemimpin akan memutuskan, ini tebusannya diambil, ini tidak, ini sebagai tawanan. Rasulullah mengatur. Tapi karena ini babnya anaknya sendiri, gak mau nanti dianggap sebagai nepotisme, memberikan keputusan karena anaknya kemudian dibebaskan. Tidak, Rasulullah tidak demikian. Diambil dari sini adab seorang hakim tidak menghakimi keluarganya sendiri. Orang hakim tidak menghakimi permasalahan yang terkait dirinya sendiri. Tidak menghakimi permasalahan yang terkait dirinya sendiri. Dirinya terlibat, dirinya ada hubungan kekeluargaan, itu jangan menghakimi. Karena nanti keputusannya akan bercampur dengan perasaan. Dan ini dipraktekkan, ya, hukum ini disadur, ditiru oleh hakim-hakim di seluruh dunia. Hakim-hakim itu tidak boleh mengadili saudaranya sendiri. Tidak boleh mengadili perkara yang terkait dirinya sendiri. Tidak boleh mengadili dalam keadaan marah. Tidak boleh mengadili dalam keadaan sedang bersedih. Itu tidak boleh. Jadi ketika hakim lagi marah, ribut dengan istrinya di rumah, kemudian menghakimi dalam pengadilan, itu keputusannya tidak akan sah. Harus diulang lagi. Ya. Karena dia tidak akan sabar menghadapi masalah kalau lagi marah. Demikian pula lagi sih. Fafa'alu fa'atlaqahu Rasulullah SAW ala ayyab asa ibnatahu ilaih. Maka demikian dibebaskanlah Abu al-As radhi', dan dibebaskanlah Abu al-As radhi', tapi sebagai tukarnya, sebagai pertukarannya, putrinya yaitu Zainab dikembalikan kepada Rasulullah. Ya. Fawafa lahu bidzalika wa saddaqahu dhima wa'adah wa 'athaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'Azib bin Harithah. Maka beliau penuhi dan beliau jujur dalam memenuhi janjinya, dan akhirnya Zainab, ya, dititipkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kenapa di sini Zainab dijemput oleh Zaid bin Harithah? Ada yang bisa menjawab? Kenapa yang menjemput Zainab di Makkah untuk datang ke Madinah itu Zaid bin Harithah? Kenapa? Ini safar bareng nih. Karena Zaid adalah siapa? Iya, benar. Tapi kalau sekedar anak angkat tidak jadi mahram. Ada yang tahu? Zaid adalah maula. Maula, maula itu budak yang dibebaskan oleh seseorang. Nanti dia punya ikatan kekeluargaan, jadi mahram dengan yang membebaskannya ini. Makanya Zaid lah yang menjenguk Zainab. Dan benar bahwasanya Zaid bin Harithah adalah angkatnya Rasulullah SAW yang dulu sempat dijuluki Zaid bin Muhammad. Ketika turun ayat larangan tersebut bahwasanya Nabi itu bukan ayah-ayah kalian tapi utusan Allah, maka dari situ kemudian dikembalikan kepada nama awalnya yaitu Zaid bin Harithah, dan tidak boleh menisbahkan kepada selain ayahnya. Manusi bailahiri abi faqad kafar. Siapa yang menasabkan selain kepada bapaknya maka dia kafir. Jadi binnya diganti, ya, dengan sengaja sepengetahuan dia, maka dia kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi di sini fa aqamat bil Madinah min ba'di wiqati Badr. Kemudian Zainab tinggal di Madinah setelah perang Badar. Wa kana sana isnataini ila an aslama zawjuha Abu al-As bin Rabi' sanata thaman faraddaha alayhi bin nikahil awal. Dan ketika tahun 2 Hijriah, ketika suaminya itu masuk Islam pada tahun 6. Jadi terjadinya perang Badar 2 Hijriah. Setelah itu suaminya masuk Islam pada tahun sanata thaman, tahun 8. Jadi saat belum Fathul Mekah. Ya, seperti Abu Sufyan, Abu al-As bin Rabi' itu masuk Islam sesaat sebelum Fathul Mekah, tahun 8 Hijriah. Ya, Fathul Mekah ingat-ingat tahun 8 Hijriah, sesaat sebelumnya masuk Islam Abu Sufyan, dan sebelumnya lagi adalah Abu al-As bin Rabi'. Dan datanglah kepada Madinah dan dikumpulkan dengan Zainab bin nikahil awal, dengan nikah yang pertama. Tidak diulangi pernikahannya. Jadi pernikahan jahiliyah, ya, itu ketika dua-duanya masuk Islam dianggap sah pernikahan dulu, apapun bentuk pernikahannya. Atau ketika salah satunya masuk Islam dipisah. Setelah dipisah, barulah setelah satunya masuk Islam semua nanti digabungkan kembali dengan tetap nikah pertama. Tidak usah ada akad yang baru. Ya, walam yuhdithlah sadaqan, dan tidak perlu mengeluarkan mahar lagi. Tidak perlu mengeluarkan mahar lagi. Ya, ini demikian ya. Ini penting sekali. Wallahu taala alam, silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Ikhwan fillah azakumullah, kama qala Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Yaqub qala haddatsana Abi qala haddatsana Ibnu Ishaq qala haddatsani Dawud bin Husain ana Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abi al-As, bahwasanya Rasulullah mengembalikan putrinya kepada Abi al-As. Wa kana islamuha qabla islamihi bi sitti sinin anikahil awal, dan nikahnya tersebut ya berjarak 6 tahun ya dengan masa keislamannya. Wa lam yuhdis syahadatan wala sadaqan, dan tidak kemudian ada saksi lagi, yaitu tidak ada akad lagi, tidak ada saksi lagi, dan tidak ada mahar lagi. Demikian diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa minhum ma yaqulu ba'da sanatain, ada yang mengatakan setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun, wa huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Li'anna islamahu kana ba'da tahrimil muslimat 'alal musyrikin bi sanatain. Karena keislaman daripada Abu al-As bin Rabi adalah setelah ya terharamkannya muslimat atas musyrikin setelah 2 tahun. Ya, berkata Tirmidzi, laisa bi'asli ba'as, tidak mengapa dalam sanadnya. Ya, kemudian ada pendapat yang lain membawakan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rada ibnatahu ala Abi al-As bin Rabi bihammah jadid wa nikahin jadid. Ya, dibawakan riwayat bahwasanya Rasulullah mengembalikan putrinya atas Abi al-As Ibn Rabi' dengan mahar baru, dengan nikah baru. Ya, faqala Yazid, Yazid mengatakan hadis Ibn Abbas ajwad isnadan. Tapi hadis Abbas yang pertama sanadnya lebih bagus. Wal amal ala hadis Amr Ibn Syu'aib, daripada mengamalkan hadis yang kedua, yaitu hadisnya Amr bin Syu'aib. Wa ajabal jumhur, adapun mayoritas ulama menjawab dari hadisnya Ibnu Abbas beralasan bi anna dzalika kana qadhiyata ainin, berpendapat bahwasanya urusan dari Zainab Abi al-As ini urusan tertentu. Wa yuhtamalu annahu la yamqadi iddatuha minhu li anna alladhi 'alaihi al-aktsarun annaha matanqadu al-iddatu lam yuslim infasaha nikahuha minhu. Karena kebanyakan atau mayoritas ulama berpendapat dilihat dari masa iddah. Kalau masa iddahnya masih ada, kemudian suaminya masuk Islam, bisa dikembalikan. Kalau tidak, maka fasakh. Fasakh itu nikahnya digugurkan. Wa qala akharun, ada pun yang lainnya mengatakan bal idzan qadat al iddatu bil hiya bil khiyar. Ada pun yang lain mengatakan kalau iddahnya sudah selesai, maka ada pilihan. In syaat aqamat ala nikah wastamarrat. Kalau dia ingin, dia tetap menganggap pernikahan yang awal itu sah, dan terus dia menunggu suaminya untuk masuk Islam. Wa in sya'at fasakhathu wa dhabat fatazawwajat wa hamalu 'alaihi hadits Ibnu Abbas. Dan kalau dia ingin, dia silahkan fasakh pernikahannya, dia gugurkan pernikahannya, kemudian dia setelah itu boleh menikah dengan laki-laki mukmin atau muslim yang lainnya. Ya. Dan pendapat yang kedua ini adalah sesuai dengan hadits Ibnu Abbas dan yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Artinya Zainab ketika sudah diputuskan oleh Rasul harus berpisah ya, karena tidak boleh mukminah dengan musyrik ya berumah tangga, maka dipisah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah bisa, maka ya Zainab memilih untuk tetap menunggu suaminya masuk Islam. Dan subhanallah suaminya masuk Islam, sehingga dinikahkan lagi kemudian digabungkan lagi tanpa mahar, tanpa nikah baru. Jadi tetap menganggap pernikahan yang pertama. Sehingga di sini bisa diambil fikihnya tadi. Kalau wanita tadi itu ingin menunggu suaminya untuk masuk Islam, maka ketika masuk Islam walaupun iddahnya sudah selesai, maka tidak perlu menikah dengan saksi lagi, dengan akad lagi, atau dengan mahar lagi, tidak usah. Tapi kalau dia tidak menunggu suaminya untuk masuk Islam, iddahnya selesai, dia kemudian gugurkan pernikahannya, maka boleh dia kemudian menerima pinangan laki-laki yang lain, maka diperbolehkan. Nah, Ini banyak ya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qauluhu ta'ala wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada mereka apa yang mereka keluarkan dari infak, yaitu dari mahar. Ya'ni azwajal muhajirat minal musyrikin. Idfa'u ilaihim alladhi haramuhu alaihinna minal astiqah. Yaitu suami-suami dari wanita-wanita, suami-suami yang masih musyrik, dari wanita-wanita beriman yang berhijrah. Maka kembalikanlah kepada mereka mahar yang dulu pernah mereka berikan. Karena ini seperti khulu. Jadi khulu itu ketika wanita itu yang meminta, maka wanita itu harus mengembalikan mahar suami secara utuh. Ya. Maka demikian ketika dia sudah dipisah dengan ayat ini, tidak boleh mukminah bersuamikan musyrik, maka secara otomatis mereka hijrah, dan ketika hijrah tersebut maka asdiqahnya atau maharnya dikembalikan kepada suaminya. Wa qauluhu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahum, yaitu tidak mengapa atas kalian untuk menikahi mereka kalau sudah diberikan mahar. Wanita mukminah ini mengembalikan mahar bagi suaminya yang masih musyrik. Setelah selesai masa iddahnya, kalian ingin menikahi wanita-wanita tadi, silahkan. In a'taitumuhunna asdiqatahunna. Ketika kalian memberikan mahar-mahar mereka, mengganti rugi mahar untuk suaminya yang musyrikin, dan memberikan mahar kepada wanita tadi, fankihuhunna. Silahkan nikahilah wanita yang berhijrah tadi. Ai tazawwajuhunna bi syartih min inqida'il iddah wal wali wa ghairi dzalik, yaitu nikahilah mereka dengan syarat-syaratnya seperti selesai masa iddah, harus dengan wali, harus dengan dua orang saksi, dan berikanlah ujur. Ujur itu ya jangan diartikan bayaran, tapi diartikan sebagai mahar. Orang-orang Syiah berdalilkan dengan hadis ayat ini. Nah ini la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Kalau kita terjemahkan bebas, tidak mengapa atas kalian untuk menikahi wanita kalau kalian sudah ngasih bayaran. Ujur diartikan bayaran. Berarti kalau kita sudah ngasih bayaran, boleh dinikahi, enggak usah wali, enggak usah saksi, enggak usah apa. Itu orang Syiah memplesetkan ayat ini. Padahal tidak demikian. Jadi hati-hati ya. Kadang mereka punya syubhat. Oh, boleh nikah mut'ah, ini dalilnya. Kalau kita lihat terjemahan, iya ya. Ini bahaya nih. Ya. Jadi nikah mut'ah pakai dalil ini salah. Ya, karena yang namanya rukun itu harus kuat. Baik perawan ataupun janda. Perbedaannya kalau perawan itu walinya yang bertanya. Kalau janda itu jandanya yang minta, ibaratnya seperti itu. Bukan maksud daripada hadis janda itu menikahkan diri mereka, itu bukan berarti dia menikah tanpa wali. Ada orang yang kadang salah paham dengan hadis tersebut. Maksudnya adalah dia yang ngomong, karena yang namanya perawan dengan janda itu berbeda. Kalau yang masih perawan, sukutunna ridhohunna, kata Rasulullah, diamnya mereka itu ridho. Misalkan kita punya putri, ada yang datang ya mau melamar, kita tawarkan kepada putri kita, gimana kamu setuju atau tidak? Diam, senyum-senyum, oh berarti senang. Karena kalau nunggu ya, nanti gak dapat jodoh-jodoh. Nunggu si perawan ini ngomong ya gitu, ya susah. Maka kata Rasulullah, sukutuhunna ridhohunna, diamnya mereka sambil memancarkan keceriaan itu ridha, bahwasanya mau dengan laki-laki yang mau meminangnya. Tapi kalau perempuan yang sudah janda, itu mereka sendiri yang akan berbicara. Ya, tidak perlu kita tawarkan, mereka yang akan berbicara. Itu maksud daripada hadis bahwasanya janda itu menikah dengan dirinya sendiri, maksudnya bisa menikahkan diri sendiri bukan tanpa wali. Walinya tentu masih ada. Itu rukun nikah, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali wa syahidaini adlaini, dan dua saksi yang adil. Kemudian wajib nikah salah satunya adalah mahar. Ya, rukun nikah ada apa tadi? Ada wali, ada dua orang saksi, ada ada akad nikah, ada ijab kabul. Ya, ada ijab kabul. Kemudian syarat wajibnya, kemudian wajib nikahnya adalah apa? Wajib nikahnya adalah mahar, walimah, itu wajib nikah. Jadi wajib kalau nikah itu ada mahar, kalau tidak mau bayar mahar dianggap berzina dia. Kemudian wajib juga walimah. Jangan siri. Jangan nikah siri, nikah siri itu nikah rahasia, enggak boleh. Nikah itu ya walimah, walaupun yang dipanggil cuma 2 3 4 5 6 10. Intinya ada yang menyaksikan dan ada yang melihat selain dua orang saksi tadi dalam walimah. Jadi ketika menikah itu ada wali. Selain ada mempelainya, ada walinya, ada dua orang saksinya, dan ada tamu yang diundang untuk makan makanan walimahnya. Itu wajib. Ya. Itu hukumnya wajib. Nah. Ini penting ya, supaya tidak, apalagi zaman sekarang yang menikah itu ada aturan dan itu sebagai perlindungan, maka kalau bisa dipenuhi ya, kalau bisa dipenuhi. Nah. Wa qawluhu ta'ala wa la tumsiku bi'isamil kawafir. Dan jangan tahan mereka di bawah cengkeraman orang-orang kafir. Tahrimun minallah ala ibadihil mu'minin nikahal musyrikat wal istimrar ma'ahunna. Ayat ini mengharamkan dari Allah, Allah mengharamkan atas para hambanya yang beriman, yaitu haram menikahi wanita-wanita musyrikah. Jangan mempertahankan hubungan dengan mereka. Walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrikah tadi membuatmu takjub, membuatmu jatuh cinta karena kecantikannya, keelokannya. Ya, wala amatu mu'minatun khairun, sungguh budak hitam yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita cantik tapi musyrik kafir. Ya. Jadi wanita beriman walaupun berkulit hitam, mohon maaf, dari Ethiopia, dari Afrika sana, lebih baik dibandingkan menikahi wanita musyrikah walaupun dia sangat cantik, kulitnya putih, dari Spanyol apa dari apa lagi. Intinya wanita beriman lebih mulia. Jadi jangan menikah hanya karena kecantikannya, itu akan membinasakan. Ya. Wa sahih dalam sahih Ali Zuhri an Urwah an al-Miswar an Umar wa ibn al-Hakam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ahada kufar Quraisy yaum Hudaybiyah ja'a nisa'un minal mu'minat. Ketika Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kufar Quraisy pada perang Hudaybiyah, datang wanita beriman. Fa anzalallahu, maka turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin ila qalihi wa la tumsiku bi'isamil kawafir. Fa talaqa Umar bin Khattab yawma idin imra'atain. Maka Umar bin Khattab saat itu menceraikan dua wanita, dua istrinya langsung. Tazawwaja ihdahuma, yang kemudian salah satu dari keduanya dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, wal ukhra, dan yang lainnya dinikahi oleh Sofwan bin Umayyah. Ya. Itu demikian. Walaupun kemudian Muawiyahnya masuk Islam ya, anaknya Abu Sufyan ya. Karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Intinya, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seorang wanita memiliki suami yang kafir, yang musyrik. Kalau ia ada, nikahnya fasid, nikahnya tidak sah. Misalkan muslimah statusnya, kemudian suaminya Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Hindu Buddha atau selain Islam lah, itu tidak sah nikahnya. Nikahnya sekali lagi tidak sah. Kalau laki-laki, yang tidak boleh baginya adalah musyrikah. Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrikah, yang musyrik. Tidak boleh. Diperkecualikan bagi laki-laki, dia boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab. Seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Dengan catatan wanita tadi adalah wanita yang menjaga kehormatan diri. Tidak pernah berzina dan seterusnya. Itu sebagai keringanan. Karena ya pada zaman-zaman dulu para sahabat mereka berdakwah di negeri ya yang saat itu wanitanya belum ada. Maka sebagai keringanan ya bagi laki-laki untuk bisa menikahi wanita ahlul kitab. Ya. Tapi kalau masa-masa sekarang banyak muslimah, banyak mukminah, jangan pilih yang ahlul kitab. Nanti anaknya gado-gado repot. Kalau orang yang tahu hukum, anaknya itu pasti ikut bapaknya. Walaupun ibunya Yahudi Nasrani, anak itu secara hukum harus ikut ke bapaknya. Bukan seperti sekarang yang nikah gado-gado. Anak pertama ikut bapak, anak kedua ikut ibu. Akhirnya bapaknya muslim, ibunya Nasrani, anaknya bingung. Mau Islam apa Nasrani ya, bingung. Jumatnya Jumatan, minggunya mingguan di gereja. Bingung akhirnya sampai gede bingung. Kamu agamanya apa? Gak tahu lah, bingung. Abinya muslim, ibunya Nasrani. Mau ngomong Nasrani nanti marahin abi. Mau ngomong Islam dimarahin umi. Bingung. Maka jangan pilih yang seperti itu. Muslimah aja banyak. Ya, muslimah itu banyak. Bahkan di Indonesia saja sudah 3:1 jumlah laki-laki dan perempuannya. Gak percaya? Ya lihat di sekolah-sekolah aja. Sekolah, di kantor, apa di apa. Rata-rata perbandingan 2:1 atau 3:1. Kita aja di pondok ini untuk tingkatan MI 2:1. Jadi kalau kelas satunya ya misalkan 20 putri, nanti kelas 1 di putranya 10 putra. Seperti itu. Bahkan kalau yang pondoknya, yang gedenya, putranya paling 10, perempuannya sudah berapa? 60. Itu banding 6. Ya. Artinya wanita banyak, mukminah, muslimah. Jangan lirik-lirik yang kafirah atau musyrikah. Jangan. Nanti urusannya rusak. Keturunan kita nanti yang rusak. Jangan seperti itu. Jangan takjub dengan mereka, ya, tundukkan pandangan. Karena ada kisahnya seorang penghafal Quran, gara-gara tidak menundukkan pandangan melihat seorang wanita Nasrani, jadi seorang yang hafal Quran, kemudian dia sering lirik-lirik melihat wanita Nasrani. Suatu ketika ada kesempatan untuk melamar, dia ingin melamar wanita Nasrani. Dia beralasan secara hukum kan boleh muslim menikahi Nasrani, ya boleh. Karena sudah kandung cinta, takjub dengan fisiknya, tubuhnya, dengan mukanya yang cantik. Akhirnya dia sudah pede mau diterima, ditolak. Saya nolak. Wanitanya ini nolak. Jatuh patah hatilah ini laki-laki. Akhirnya apa? Karena sudah kandung cintanya, dia datang lagi. Apapun syaratnya saya akan penuhi. Maka wanita tadi mempersyaratkan apa? Kamu keluar dari agamamu, nanti aku akan menikah denganmu. Maka si pemuda tadi langsung keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Subhanallah. Keluar dari Islam, kemudian menikah dengan wanita Nasrani tersebut. Tidak lama kemudian, matilah itu pemuda. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mati dalam keadaan kafir hanya karena wanita, padahal hafal Quran, Mas. Ya, padahal hafal Quran. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati yang seperti itu hanya karena wanita. dia belum rumah tangga banyak sama wanita tersebut, sudah mati duluan. Wanita yang enggak dapat nerakanya iya. Jadi hati-hati. Ya, jaga keimanan kita. Ya, jangan hanya karena wanita kemudian hancur keimanan kita. Karena fitnah terbesar adalah wanita. Wa kam min rajulin dilubbin wa quwwati tudha'ifuhu wa tuhlikuhu nisa. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang sangat cerdas, sangat kuat, jadi hancur, jadi lemah gara-gara wanita. Gara-gara wanita. Hancur lemah padahal cerdas, kuat, hancur gara-gara wanita. Demikian ya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.